وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان وأخوة في الدين رحمة ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Muyassar kita dan terakhir sampai halaman berapa kemarin di pekan hadir pekan lalu sampai halaman 41. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang khobar setelah kita bahas tentang mubtada. Al-khobar terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad, kemudian yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ma yang laisa bukan jumlatan berupa jumlah, wala syabihan bil jumlah, wa dan la bukan juga syabihan bil jumlah yang merupakan simbol jumlah. Maka khobar mufrad ini dia terdiri dari satu kata, dia tidak berupa kalimat ataupun berupa sesuatu yang mirip dengan kalimat. Contohnya di dalam kalimat al-waladu na'imun, al-walad anak laki-laki itu na'imun tidur. Al-walad mubtada, na'imun khobar. Al-waladani na'imani, al-waladani dua anak laki-laki itu na'imani tidur. Al-waladani mubtada, na'imani khobar. Al-auladu na'imuna, anak-anak laki-laki itu na'imuna tidur. Al-aulad mubtada, na'imuna khobar. Maka khobarnya yaitu kata na'imun, na'imani dan na'imuna merupakan satu kata, dan inilah yang dimaksud dengan khobar mufrad. Dia bukan merupakan kalimat, tapi merupakan satu kata. Adapun khobar yang ghairu mufrad adalah makana jumlatan, makana ya jumlatan berupa jumlah. Au syabihan bil jumlah atau merupakan simbol jumlah. Contohnya di dalam kalimat Aliun abuhu maridun, Ali bapaknya sakit. Maka Ali ini sebagai mubtada, kemudian abuhu maridun satu kesatuannya sebagai khobar. Ali kenapa dengan Ali, abuhu maridun bapaknya sakit. Maka khobarnya di sini berupa jumlah ismiyah, yaitu kalimat abuhu maridun. Bukan abuhunya saja, bukan maridunnya saja, namun satu kesatuannya abuhu marid ini sebagai khobar dari kata Ali. Kemudian yang kedua adalah al-ustadu fil bait, Pak Ustaz ada di rumah. Al-Ustaz mubtada fil bait khobar. Maka khobarnya itu adalah fil baiti satu kesatuannya, bukan fi-nya saja, bukan al-baitnya saja. As-sabura amam al-aulad, as-sabura papan tulis itu amam al-aulad, amama di depan al-aulad anak-anak laki-laki. As-sabura mubtada amam al-aulad satu kesatuannya sebagai khobar. Maka khobar ghairu mufrad dia tidak terdiri dari satu kata saja, tapi dia terdiri dari susunan kata, boleh jadi berupa jumlah, boleh jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau boleh jadi berupa simbol jumlah, bisa berupa jar majrur contohnya fil baiti, bisa pula berupa keterangan tepat atau keterangan waktu atau dhorof dan mudhof ilainya contohnya amamal aula. Maka itu adalah khobar, ada yang tunggal, ada yang ghairu mufrad yaitu berupa jumlah ataupun simbol jumlah. Kita bahas lebih lanjut di halaman 42 berkaitan dengan khobar ghairu mufrad yang diistilahkan lain dengan ma laisa mufradan, ma yang laisa bukan mufradan, bukan mufrad. Sama saja ghairu mufrad atau ma laisa mufradan. Khobar ghairu mufrad itu bisa berupa dua jenis tadi, ada yang berupa jumlah, ada yang berupa simbol jumlah. Maka di sini lebih diperinci lagi. Jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Artinya apa? Artinya di dalam khobar itu, di dalam khobar tersebut itu terdapat mubtada dan khobar. Di dalam khobarnya terdapat susulan mubtada dan khobar alias jumlah ismiyah. Contohnya adalah Aliun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya, Ali abuhu ghaniyun bapaknya kaya. Maka Ali berkedudukan sebagai mubtada. Adapun abuhu ghaniyun satu kesatuannya berkedudukan sebagai khobar untuk kata Ali. Kalau mau kita rinci lagi, maka di sini abuhu adalah mubtada, ghaniyun khobar. Abuhu mubtada, ghaniyun khobar. Artinya apa? Khobarnya berupa mubtada khobar. Alias khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jadi tidak cukup kalau kita katakan oh khobarnya adalah kata abuhu. Tidak cukup. Atau kata ghaniyun saja tidak cukup. Tapi harus satu kesatuan abuhu ghaniyun. Kemudian Ahmad maluhu kasirun. Ahmad hartanya banyak. Ahmad berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian maluhu kasirun satu kesatuannya berkedudukan sebagai khabarnya. Kemudian as-sapurah launuha aswad. As-sapurah launuha aswad. Papan tulis itu warnanya hitam. Maka as-sapurah mubtada, launuha aswad berkedudukan sebagai khabar. Maka khabarnya berupa jumlah ismiyah. Saniyan yang kedua yaitu khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Dan harus kita ingat bahwasanya unsur utama pada jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Artinya apa? Artinya di sini khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Itu adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Contohnya adalah al-marid yad'uhu badanuhu. Al-maridu orang yang sakit itu yad'uhu lemah badan tubuh badannya. Maka al-marid di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ia da'ufu badan tubuh, lemah atau melemah badan tubuh badannya. Satu kesatuannya berkedudukan sebagai khobar. Di mana ia da'ufu ini adalah fi'il, kemudian badan tubuh sebagai fa'il atau subjek dari kata ia da'ufu. Maka khabarnya berupa fi'il dan fa'il alias berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, Aliun yaktubu ala sabura. Ali yaktubu ala sabura. Ali sedang menulis di papan tulis. Maka kata Ali ini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata yaktubu ini berkedudukan sebagai khabarnya. Sedangkan ala sabura ini susunan jar majrur, huruf jar dan isim majrur. Jadi khabarnya di sini hanya yaktubu saja. Karena yaktubu sini sudah jumlah fi'liyah, dia sudah mengandung fi'il dan fa'il. Di mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir yang tersembunyi sudah include dalam kata yaktubu. Kalau kita munculkan dhamirnya adalah huwa. Ali yaktubu ala sabura, terjemah letter lock-nya, dia sedang menulis di papan tulis. Jadi sudah ada kata dia pada yaktubu. Tapi sudah include di situ, tidak ada bentuknya. Namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, tidak nampak bentuknya di dalam lafadznya. Ali mubtada yaktubu khabar. Ala huruf jar as-sabura majrur karena ala. Kemudian al-alimu ya'lu qadruhu. Al-alim orang yang berilmu ya'lu tinggi qadruhu kedudukannya. Orang yang berilmu itu tinggi kedudukannya. Maka al-alim di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ya'lu qadruhu tinggi kedudukannya satu kesatuannya berkedudukan sebagai khobar. Di mana ya'lu di sini adalah fi'il, kemudian qadruhu dia berkedudukan sebagai fa'il untuk kata ya'lu. Maka khabarnya berupa fi'il fa'il. Itu jumlah fi'il ya. Contoh yang selanjutnya, anta raqadta 'ala sariri. Anta kamu raqadta, kamu tidur 'ala sarir, di atas tempat tidur. Maka anta di sini berkedudukan sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah kata raqadta. 'Ala sarir jar majrur. Anta mubtada, raqadta khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu kata raqadta, karena dia sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sudah ada subjek, sudah ada predikatnya, sudah ada kata kerja, sudah ada pelakunya. Pelakunya di sini berupa dhamir muttasil, yaitu ta, raqadta, wakil dari anta. Maka itu adalah khobar jenis yang pertama, yaitu khobar ghair mufrad yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Kemudian kita bahas khobar ghairu mufrad yang berupa sibhul jumlah. Ya, kata sibah, ya, ada istilah sibhul jumlah atau syafihan bil jumlah. Kata sibah artinya mirip jumlah kalimat. Nah, susunan kata yang mirip dengan kalimat. Itu arti dari sibhul jumlah. Susunan kata yang mirip dengan kalimat. Sisi miripnya adalah karena sama-sama terdiri dari lebih dari satu kata. Ketidaksamaannya adalah kalau jumlah atau kalimat itu menimbulkan makna yang sempurna, informasi yang sempurna, sedangkan simbol jumlah belum. Sedangkan simbol jumlah belum memberikan makna yang sempurna. Informasinya enggak lengkap. Nah, susunan simbol jumlah itu ada dua, yaitu susunan jar majrur, yaitu nomor 3. Ada huruf jar, kemudian setelahnya adalah isim majrurnya. Kemudian yang selanjutnya adalah susunan dhorof. Dhorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu beserta mudhof ilainya. Jadi simbol jumlah ada dua macam, boleh jadi dia berupa jar majrur, boleh jadi dia berupa dhorof dan mudhof ilainya. Baik, kita bahas dulu yang nomor 3, khobar yang berupa al-jarru wal-majrur, berupa susunan jar majrur. Contohnya dalam kalimat alhamdulillahi, alhamdu segala puji lillahi untuk Allah atau milik Allah. Ingat, apabila kita jumpa lafaz Allah tanpa didahului oleh alif, maka itu pasti dibaca lillahi. Gak usah mikir, kalau ada jumpa lafaz Allah tanpa didahului alif pasti dibacanya lillahi. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Alhamdu mubtada, kemudian lillahi, ini ada huruf jar li ditambah lafaz Allah, ditulis seperti ini lillahi. Dan lillahi di sini berkedudukan sebagai khobar dari kata alhamdu. Al ustadz fil bait, Pak ustadz ada di rumah. Al ustadz mubtada, fil bait khobar. Abuka fil masjid, bapakmu di masjid, bapakmu di sini. Mubtada fil masjid khobar. Ali yang fil bustan, Ali ada di kebun atau di taman. Ali mubtada fil bustan khobar. Maka khobarnya berubah susunan jar majrur, yaitu ada huruf jar kemudian setelahnya adalah isim majrurnya. Yang terakhir adalah khobar yang berupa dhorof. Ini yang dimaksudkan dengan dhorof di sini maksudnya adalah ad-dhorfu wal mudhofu ilaih. Ditambahi ad-dhorfu wal mudhofu ilaih. Dhorof dan mudhof ilaihnya. Kita lihat contoh saja. Contohnya adalah as-sabura amamal aulad. As-sabura, papan tulis itu amamal aulad, ada di depan anak-anak laki-laki. As-saburah di sini mubtada, kemudian amamal auladi, amamal auladi satu kesatuannya berkedudukan sebagai khobar. Di mana amama di sini yang kita namakan dengan dhorof, yaitu di sini keterangan tempat, al aulad mudhof ilainya. Papan tulis itu di depan anak-anak laki-laki. As-saburah mubtada, amamal aulad, dia susunan dhorof dan mudhof ilaih berkedudukan sebagai khobar. Ya, mudhorof itu kurang lebih keterangan tempat atau keterangan waktu. Nanti kita bahas sebab mudhorof di Marsubatul Asma insyaallah. Kemudian as-sama fauqana. Memakna sama. Lagi fauqana memakna fauqa di atas. As-sama fauqana langit ada di atas kita. Maka as-sama di sini mufrad fauqana fa khabar. Fauqa ini keterangan tempat, kemudian na-nya di sini mudhaf ilaihnya. Kemudian al-ustadz amamak. Al-ustadzu amamaka. Pak ustadz ada di depanmu. Maka al-ustadz di sini mubtada, amamaka sebagai khobar. Al-kalbu khalfal bab, al-kalbu anjing itu khalfal babi, khalfa di belakang al-babi pintu. Al-kalbu mubtada, khalfal babi khobar. Ya, makanya adalah pembahasan tentang khabar huwa mufrad. Al-mulak al-muhim di sini dia bisa berupa jumlah, bisa pula berupa simpul jumlah. Catatan yang pertama, jika khabarnya terdiri dari susunan jar majrur ataupun dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Khabarnya terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Alias bahasa mudahnya apa? Jika khobarnya merupakan susunan sibul jumlah. Jika khobarnya merupakan susunan sibul jumlah, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Jadi biasanya kalau khobarnya berupa sibul jumlah, boleh jadi jar majrur ataupun dzaraf dan mudhaf ilaihi, itu biasanya susunannya adalah khobarnya dulu baru mubtada. Jadi kesimpulan lain yang bisa kita ambil di sini, apabila kita jumpai sebuah kalimat, kok langsung diawali dengan jar majrur ataupun dzaraf dan mudhaf ilaihi, maka kemungkinan besar susunan jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaihnya itu berkedudukan sebagai khobar. Berarti tugas kita tinggal nyari mubtada-nya mana. Kemudian yang kedua, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Kesimpulan kita adalah, oh berarti untuk menentukan mana mubtada dan khobar harus tahu arti dari kosakatanya. Iya. Kalau nggak tahu artinya sudah mentok. Ini cuma tebak-tebakan ini jadinya. Ini mubtadanya yang depan, khobarnya belakang. Nah, padahal nggak senantiasa seperti itu. Kadang-kadang khobarnya dulu baru mubtada. Artinya untuk menganalisis, oh ini mubtada, ini khobar, harus tahu arti minimal kosakatanya itu artinya apa. Kemudian arti konteks kalimatnya bagaimana. Kemudian tadi dikatakan oleh penulis, bila sulit nyari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Cara ngecek apakah itu benar khobar atau tidak, itu cara ngeceknya apa? Kita sudah ketemu mubtada, misalkan oh mubtadanya ini, tinggal nyari khobarnya. Maka antum kira-kira, contohnya misalkan oh ini khobarnya, maka hilangkan semua bagian kalimat kecuali mubtada dan kata yang antum anggap sebagai khobar. Kalau sisanya itu kok menunjukkan kalimat yang sempurna, berarti betul itu khobar. Berarti itu adalah khobar. Tapi kalau sisanya kok belum sempurna kalimatnya, maka bukan khobar. Contoh paling gampang, misalkan dalam kalimat abuka fil masjid. Abuka fil masjid. Bapakmu di masjid. Mubtada-nya siapa? Bapakmu. Abuka. Dia mubtada. Kemudian khobarnya mana ya? Nah, misalkan kita enggak tahu pembahasan seperti ini, ada khobar yang berupa jar majrur. Maka coba abuka fi. Bapakmu di. Maka tidak. Atau abuka al-masjid, bapakmu masjid. Nah, ini kalimatnya tidak logis. Maka berarti bukan fi saja, bukan masjid saja, tapi fil masjid, satu kesatuannya. Begitu pula ya, misalkan as-sabura amamal aulad, misalkan as-sabura amamal aulad. Papan tulis itu di depan anak-anak laki-laki. As-sabura mubtada, kemudian di sini kita andaikan apa yang amamannya saja ya, di sini sebagai khobarnya. Papan tulis itu amamah, di depan. Papan tulis itu di depan. Logika bahasa Indonesia ini sempurna atau tidak kalimatnya? Sempurna. Logika bahasa Indonesia, tapi logika orang Arab enggak sempurna. Karena untuk lokasi tempat, keterangan tempat itu harus jelas. Di depan mana? Amamal bait, amamal aulad, amamal masjid. Amamah apa? Di depan apa? Ini beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia agak tidak lengkap pun ini sudah sempurna. Kamu di mana? Saya di depan. Saya di depan. Ternyata apa? Di depan rumahnya sendiri misalkan. Maka di sini dalam bahasa Indonesia di depan. Saya di depan itu sudah kalimat sempurna. Tapi kalau dalam bahasa Arab belum. Aina sapuro, sapuronya di mana? Asapuro amama, sapuronya di depan. Di depan apa? Al-aulad, anak-anak laki-laki. Maka ini kalau seandainya kita hentikan pada amamanya saja, di sini belum sempurna. Kemudian kalau kita andaikan bukan amamanya yang jadi khobar, tapi al-aulatnya, maka kalimatnya tidak logis. Papan tulis itu anak-anak laki-laki. Nah, kalimatnya tidak logis. Maka oh berarti bukan amama saja, bukan al-aulad saja, tapi amamal aulad. Dengan kata lain, apabila kita nyari khobar dalam sebuah kalimat, maka carilah bagian yang melengkapi makna mubtada. Yang mana seandainya kalau kita sisakan mubtada dan dia saja, kalimatnya sempurna. Ya, nanti bisa kita rasakan ketika kita menganalisis mana khobar di dalam sebuah kalimat. Kelas pembahasan tentang khobar selesai sudah. Sekarang kita latihan at-tamrin di halaman 43. Sahih ma tarahu khata'an. Sahih benarkan ma yang tarahu kau lihat dia khata'an keliru. Benarkan yang masih keliru. Kita ingatkan kembali bahwasanya yang pertama adalah ketika kita membahas mubtada dan khobar, yang kita bahas adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kita bahas mubtada khobar, yang kita bahas jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kemudian masalah mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam beberapa hal. Mubtada dan khobar harus sama atau bersesuaian dalam apa saja? Dalam jenis, yaitu masalah mudzakkar muannasnya. Artinya apa? Kalau mubtada-nya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Kalau mubtada-nya muannas, khobarnya muannas. Enggak boleh ikhtilaf. Tidak boleh ikhtilaf mubtada-nya mudzakkar, khobarnya muannas. Pada asalnya tidak boleh. Harus mudzakkar muannas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus sesuai dalam masalah bilangannya, mufrad, musanna dan jamaknya. Apabila mubtada-nya mufrad, khabarnya mufrad. Apabila khabarnya mubtada musanna, khabar musanna. Apabila mubtada jamak, maka khabar juga jamak. Maka harus sama atau selaras dalam dua hal, yaitu dalam masalah jenis dan dalam masalah bilangan. Ya, sekarang kita kerjakan soal awal. Al-kalimah hiya mubalighun. Dia adalah seorang penceramah. Hiya berkedudukan sebagai mubtada, mubaligh sebagai khobar. Kalimatnya sudah tepat atau masih salah? Masih salah. Yang salah mana? Hianya. Harusnya bagaimana? Ya, huwa mubalighun, boleh. Di yang diralat adalah hianya, kita ganti jadi huwa, boleh. Boleh enggak saya ralat menjadi anta? Boleh tidak saya ralat hianya di sini jadi anta? Boleh tidak? Boleh. Anta mubalighun, kamu adalah seorang penceramah. Anta mudakar, mubalig mudakar. Itu pilihan pertama. Yang kita ralat adalah hianya. Boleh antum ralat jadi huwa, boleh antum ralat jadi anta. Boleh enggak saya ralat menjadi ana? Ana mubalighun, boleh? Boleh. Dengan mengandalkan ananya di sini laki-laki. Kemudian pilihan yang kedua, yang kita ralat adalah mubalighunnya. Kita tambahin kafar buto menjadi ia mubalighatun. Hiya mubalighatun, hiya mubalighah. Dia adalah seorang penceramah wanita. Boleh antum ralat hiyanya jadi huwa ataupun tadi anta ataupun ana. Boleh yang antum ralat adalah mubalighnya menjadi mubalighatun. Kemudian asani yang kedua, al-mujtahidatu mahbubatun. Makna yang diinginkan adalah wanita-wanita yang rajin itu mahbubatun, adalah wanita-wanita yang dicintai atau disukai. Al-mustahidat berkedudukan sebagai mubtada, mahbubatun berkedudukan sebagai khobar. Sudah selaras belum mubtada dan khobarnya? Belum selaras dalam hal apa? Dalam bilangan. Al-mustahidat ini mubtada-nya berupa jamak muannats salim, jamak. Sedangkan khobarnya mahbubatun, dia berupa mahbubatun berupa isim mufrad tunggal. Berarti apa? Harus diselaraskan dalam masalah bilangannya. Menjadi bagaimana kalimat yang tepat? Ya, al-mustahidatu mahbubatun. Dengan cara kita jadikan mahbubatun menjadi jamak muannats salim. Al-mujtahidatu mahbubatun. Wanita-wanita yang rajin itu adalah wanita-wanita yang disukai, dicintai. Atau boleh pula yang antum ralat adalah al-mujtahidatunya kita jadikan mufrad menjadi al-mujtahidatu mahbubatun. Al-mujtahidah mahbubah. Asalis yang ketiga, al-mujtahidatani mahbubaini. Al-mujtahidatani mahbubaini, dua wanita yang rajin itu mahbubaini adalah dua orang yang dicintai dan disukai. Maka mubtada'nya al-mujtahidatan, khobarnya mahbubaini. Yang salah dalam hal apa saja? Yang pertama dalam masalah perubahannya, harusnya bagaimana? Harusnya mahbu bani. Ringkasnya di sini, al-mustahidatan ini mubtada, mahbubaini khobar. Ternyata di sini khobarnya tidak marfu. Padahal kita bilang kemarin mubtada khobar adalah isim marfu. Mahbubain belum marfu. Yang salah di mahbubain. Harusnya apa? Mahbubani. Ini pun masih salah. Ini pun masih salah. Kenapa? Karena mubtada'nya al-mujtahidatani, mudzakkar atau muannats? Muannats. Ya, berarti jadi mahbubatani. Bukan mahbubaini tapi mahbubatani. Al-mujtahidatani mahbubatani. Dua dua wanita yang rajin itu adalah dua wanita yang disukai. Boleh tidak yang saya ganti adalah al-mustahi, dataninya saya ganti menjadi al-mustahidani mahbubani. Boleh tidak? Boleh. Saya ganti menjadi al-mustahidani, dua orang laki-laki yang rajin itu, mahbubani, adalah dua orang yang disukai atau dicintai. Rabi' yang keempat, Maryam ia bagi fil madrasah. Maryam ia bagi sedang menangis fil madrasah di sekolah. Maryam terkedudukan sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah kata ia bagi. Dia berubah jumlah fi'liyah. Khobarnya berubah jumlah fi'liyah, yaitu kata ia bagi. Maryam ia bagi sedang menangis. Yang belum selaras dalam masalah apa? Iya, mudzakkar muannas. Harusnya bagaimana? Iya, Maryamu tabqi, bukan ya bagi, tapi tabqi pakai ta. Maryam tabqi fil madrasah. Maryam sedang menangis di sekolah. Itu pilihan yang pertama, kita ralat yaqi jadi tabqi. Pilihan yang kedua, kita ralat Maryamnya diganti nama laki-laki. Contohnya Hasan yang bagi fil madrasah boleh. Asalkan antara mubtada dan khobar selaras dalam masalah tadi jenisnya. Kemudian al-khamis yang kelima. As-saburatu aswad. As-saburatu aswad. Apa tulis itu warnanya hitam? Yang belum sesuai dalam halaman. Mudzakkar muannats. Harusnya bagaimana? Iya, as-saburatu sauda'u. As-saburatu sauda'u. As-saburatu papan tulis itu warnanya hitam, tapi bukan menggunakan aswad, tapi menggunakan sauda. Karena kalau aswad hitam, tapi untuk mudzakkar, sedangkan untuk muannatsnya adalah sauda. Ingatnya apa? Hajar aswad sama al-habbah as-sauda. Kenapa hajar aswad? Karena hajar mudzakkar. Pasangannya aswad, al-hajar al-aswad. Sedangkan jinten atau biji hitam diistilahkan dengan al-habbah as-sauda, biji hitam. Kenapa as-sauda bukan aswad? Karena al-habbah muannats, tetap mabrur. As-saburatu sauda. Dan sauda tidak boleh ditanwin. Kenapa demikian? Karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Termasuk kategori apa ismul ladzi la yansharifnya kata sauda? Alif ta'nis mabduda. Hamra, apalagi khadra, safra, sauda, bayda, yang merupakan warna-warna. Kemudian kata tersebut diakhiri alif dan hamzah, dia adalah ismul ladzi la yansharif, tidak boleh ditanwin, termasuk kategori dalam diakhiri alif ta'nis mabduda. Silakan lihat lagi halaman 15 tentang tafsir al-asma allati la tansharif. Kemudian yang terakhir, as-sadis yang keenam, al-muslimuna faizuna. Orang-orang muslim itu faizuna, adalah orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Belum selaras dalam hal apa saja? Al-muslimuna faizuna. Belum selaras dalam hal apa saja kalimat ini? Gimana? Sudah selaras yang lain. Al-muslimuna faizuna. Al-muslimuna mubtada, faizuna khobar. Al-muslimuna mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. jamak mudzakkar salim bukan? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim mudzakkar atau muannats? Kurang tahu. Mudzakkar. Ada namanya saja jamak mudzakkar salim. Mudzakkar berarti mudzakkar itu apa? Laki-laki. Namanya saja al-muslimuna. Orang-orang muslim laki-laki. Faizuna mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, karena dia jamak mudzakkar salim juga. Kemudian al-muslimuna jamak atau mutsanna atau mufrad? Jamak. Faizuna jamak. Sudah selaras belum? Sudah. Tikhalas sudah selesai. Berarti tidak perlu diralat. Nah, ini jebakan. Ini soal jebakan. Baik, itu adalah latihan untuk kita terapkan hukum muqaddar khobar. Kita harus selaraskan dalam masalah tadi. Yang pertama adalah jenisnya, mudzakkar muannats. Yang kedua adalah bilangannya, mufrad, mutsanna, jamaknya. Nah sekarang latihan yang berikutnya adalah perintahnya uzkur, sebutkan al-fa'ila fa'il, wa na'ibal fa'ili, na'ibul fa'il, wal muqtada wal khobar, muqtada khobar min al-jumal al-adiyah. Min dari al-jumal kalimat-kalimat, yang jumal jamak dari kata jumlah, al-adiyah berikut ini. Untuk mengerjakan 10 soal yang ada di latihan yang kedua ini, caranya mudah. Yang pertama adalah harus bisa kita tentukan dulu apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka yang kita cari adalah mana mubtada, mana khobar. Apabila dia termasuk jumlah fi'liyah, yang kita cari adalah mana fi'il, mana fa'il, atau mana fi'il, mana na'ibul fa'il. Itu yang harus diperhatikan dulu. Kita bahas yang pertama, ulubuna wulfun. Ulubuna wulfun, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Berarti nyari mubtada, nyari khobar. Mubtada ini siapa? Ulubuna. Khobarnya wulfun. Ulubuna, hati-hati kami. Wulfun terkunci atau tertutup. Saya tidak tahu artinya ini apa ya. Harus belajar kosakata. Tapi kok tadi saya jawabannya benar, ini mubtada atau khobar ya? Kebenaran benar. Kebenaran benar. Tapi untuk analisis mubtada khobar memang harus tahu artinya supaya tidak tebak-tebakan. Kemudian tadi yang kedua, walamma ja'ahumul kitabu. Wadah lama ketika. Lamanya di sini bukan lama yang menjazamkan, bukan? Ada lama yang artinya belum dan dia menjazamkan fi'il mudhari' setelahnya. Ada juga lama yang artinya ketika dan dia netral, tidak menjazamkan, tidak menasokkan dan tidak memajrurkan. Walamma wa huruf, lama ketika, lamanya juga huruf. Ja'ahumul kitabu, ja'ah datanghum kepada mereka al-kitabu kitab. Jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah, ismiyah apa jumlah harfiah? Jadi jumlah yang diawali huruf. Jumlah fi'liyah belakangnya atau jumlah fi'liyah belakangnya lagi? Fi'liyah atau fi'liyah depannya? Fi'liyah atau apa? Pilihan belakangnya, pilihan atau yang terakhir, jumlah pilihan atau jumlah harfiah atau jumlah ismiyah, jumlah pilihan, ada tidak jumlah harfiah? Tidak ada. Jadi meskipun diawali oleh huruf, maka di sini tidak kita istilahkan dengan jumlah harfiah, karena yang kita anggap ada adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi bila kita jumlahi kalimat diawali huruf, dilihat setelah huruf itu isim atau fi'il. Maka di sini jumlah fi'liyah. Berarti nyari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Fi'ilnya siapa? Ja'a. Fi'ilnya ja'a, datang. Kemudian fa'ilnya siapa? Hum atau Alkitab. lihat terjemah. Dan ketika datang kepada mereka Alkitab, siapa yang datang? Alkitab. Maka Alkitab di sini dia marfu', berkedudukan sebagai fa'il, subjeknya. Sedangkan kata hum ini dia berkedudukan sebagai objeknya, maf'ul bih. Oh ya, harus tahu artinya. Dan ketika datang kepada mereka Alkitab fa'il. Kemudian ada hadis yang ketiga, yutahhiruha al-ma'u, yutahhiruha al-ma'u. Terjemahan terlebihnya, yutahhiru mensucikan, hanya al-ma'u air, air mensucikannya. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Yutahhiru. Fa'ilnya mana? Al-ma'. Kenapa kok bisa tahu? Terjemah. Artinya apa? Oh, artinya main kaidah saja belum cukup. Main kaidah tahu fa'il, maiful fa'il dan seterusnya, tapi enggak tahu arti dari kalimatnya. Ya sudah mentok. Jadi kalau baca kitab itu enggak cuma main kaidah. Kalau main kaidah tok enggak jadi-jadi. Diam saja, ini bingung mikirnya ini fa'il, maiful fa'ilnya yang mana. Kenapa? Karena tidak tahu arti dari kosa katanya. Harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang kosa kata. Itu biru di sini fi'il, ha-nya di sini sebagai objek maf'ul bih, kemudian al-ma sebagai fa'il. Kemudian arabi yang keempat, alaihi al-wudu, alaihi al-wudu. Jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Alaihi al-wudu. Ingat, tadi kita punya ketentuan. Kalau kita jumpa sebuah kalimat kok langsung jar majrur atau dorof dan mudhof ilaih, maka kemungkinan besar jar majrur atau dorof dan mudhof ilaihnya itulah yang berkedudukan sebagai khabar. Berarti alaihi al-wudu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Al-wudu. Khabarnya alaihi. Betul. Alaihi ini khabar, atau di sini diistilahkan dengan khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, didepankan. Kemudian al-wudu di sini sebagai mubtada' mu'akhkhar. Alaihi al-wudu, alaihi khabar, al-wudu mubtada. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, wajib baginya untuk berwudu. Jadi ala di sini bimana wajabah. Alaihi al-wudu, wajib baginya untuk berwudu. Wudu wajib baginya. Jangan diterjemahkan atasnya wudu. Jangan diterjemahkan demikian. Karena ini masih ambigu ya, atas, atas itu artinya ya di atas. Jangan diterjemahkan demikian. Dia wajib berwudu, harusnya diterjemahkan demikian. Kemudian al-khamis yang kelima, al-ma'u tuhurun, air itu suci. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-ma. Kemudian fi'ilnya mana? Hu. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini? Jumlah ismiyah. Kenapa harus ada fa'il? Tidak ada apa? Tidak ada fa'ilnya. Jangan ngantung. Ingat, kalau ada, kalau saya bilang mana fa'ilnya, berarti dia harus apa? Jumlah fi'liyah. Nah ini al-ma tahun fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ada fa'ilnya? Enggak ada. Yang ada apa? Mana mubtada, mana khabar? Mubtadanya siapa? Al-ma. Khabarnya tuhurun, air itu suci. Al-ma mubtada tuhurun khabar. Meskipun gini, untuk menganalisis kedudukan di dalam bahasa Arab, yang antum harus lihat adalah teks aslinya, bukan hanya terjemahnya. Kalau antum hanya lihat terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu bingung. Karena yang namanya fa'il itu adalah predikat dan subjek, sedangkan mubtada itu juga subjek kalau dalam bahasa itu Indonesia. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau fa'il jumlah fi'liyah, kalau mubtada jumlah ismiyah. Jadi kalau antum cuma berpatokan air itu suci, air subjek, subjek fa'il. Salah. Kenapa? Karena hanya berpatokan pada terjemah dalam bahasa Indonesia. Padahal yang kita analisis adalah bahasa Arabnya. Lihat jumlah fi'liyah atau ismiyah. Oh, ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar, bukan fa'il. Itu perlu diperhatikan. Kemudian hadis yang keenam, ya'ti ahadakumus syaiton. Ya'ti ahadakumus syaiton. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ya'ti. Mana fa'ilnya? As-syaiton. Kenapa bukan ahadakum? Ya, karena ahadakum, ahada ini mansub. Padahal yang namanya fa'il marfu. Maka di sini as-syaiton sebagai fa'ilnya. Ini kalau kita cuma main kaidah saja. Kalau main makna kalimat lebih mudah lagi. Ya'ti mendatangi ahadakum, salah seorang di antara kalian, as-syaitonu setan. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian. Maka ya'ti di sini adalah fi'il, kemudian as-syaitonu sebagai fa'il atau subjeknya, kemudian ahadakum, ahada sebagai objeknya. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Siapa yang jumlah fi'liyah, katakan? Siapa yang jumlah ismiyah? Siapa yang tawakuf? Ya, ini jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yukbalu. Mana fa'ilnya? Syafa'ah. Betul, salah sekali. Nah, karena yukbalu di sini fi'il ma'lum atau majhul. Aktif atau pasif yukbalu? Pasif. Apa arti yukbalu? Diterima. Nah, sudah enggak usah main arti deh. Kita lihat bentuknya saja. Nah, ketika kita belajar tentang fi'il mudhari majhul, kita ajarkan bagaimana cara membentuk fi'il mudhari majhul. Misalkan yaktubu menulis menjadi yuktabu. Sama enggak bentuknya? Yukbalu, yuktabu. Sama tidak? Sama, berarti sama-sama kata kerja apa? Pasif. Kata kerja pasif berarti apa? Munculnya nanti naibul fa'il. Maka di sini betul ini jumlah fi'liyah, hanya saja karena fi'ilnya adalah fi'il majhul, itu kata kerja pasif, maka di sini yang muncul bukan fa'il, tapi yang muncul adalah naibul fa'il. Siapakah naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya siapa? Syafa'atun. Wa dalam tidaklah yukbalu diterima minha darinya syafa'atun. Syafa'at. Syafa'at tidak diterima darinya. Maka yukbalu fi'il mudhari' majhul, syafa'atun naibul fa'il. Kemudian ats-tsamin yang ke-8, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Wallahu dan Allah mukhrijun adalah zat yang mengeluarkan ma kuntum taktumuna, segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Saya jawab langsung saja karena ini pembahasannya sebenarnya agak panjang. Di sini mubtada'nya adalah lafaz Allah, kemudian mukhrijun di sini sebagai khabar. Makuntum taktumun, nah ini belum kita bahas. Ringkasnya di sini jumlah ismiyah, lafaz Allah sebagai mubtada, mukhrijun sebagai khabarnya. Dan Allah mukhrijun adalah zat yang mengeluarkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Segala sesuatu yang kuntum kalian taktumuna, kalian sembunyikan. At-tasir yang ke-9, walil kafirina adabun. Walil kafirina adabun. Untuk orang-orang kafir ada adab. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah, mana mubtada'nya? Lil kafirina atau adabun. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Adabun. Ingat, kalau ada kalimat langsung diawali jar majrur atau dharab dan mudhaf ilai, kemungkinan besar dia lafo khobar. Berarti lil kafirina khobar. Lil kafirina khobar. Adabun mubtada. Dibalik. Khobar dulu baru mubtada. Al-'asyr yang 10. Wala yukhaffafu 'ankumul 'adab. Wala yukhaffafu 'ankumul 'adab. Wa danlah tidaklah yukhaffafu diringankan anhum dari mereka al-'adabu 'adab. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yukhaffafu. Yukhaffafu aktif atau pasif? Pasif artinya apa tadi? Diringankan. Berarti nyari fa'il atau nyari naibul fa'il? Naibul fa'il. Manakah naibul fa'ilnya? Al-adab. Maka yukhaffaf ini adalah fi'il mudhari' majhul, kemudian al-adabu sebagai naibul fa'ilnya. Nah, bisa kita rasakan di sini memang betul harus kita ketahui dulu apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian setelah itu baru kita statuskan oh ini mubtada'nya, oh ini fa'ilnya, oh ini khabarnya, ini fi'ilnya. Kemudian juga tadi apabila kita jumpa kalimat kalau langsung jar majrur ataupun dharaf dan mudhaf ilai, maka kemungkinan besar ialah khabarnya. Sehingga mubtada'nya setelahnya. Baik setelahnya langsung ataupun mungkin di belakang kalimat, paling belakang kalimat. Ya, mari kita perhatikan di bawah tamrin itu ada pembahasan tabel, beberapa tabel, judulnya adalah Al-Farqu, perbedaan bainal jumlah al-fi'liyah, antara jumlah fi'liyah wal jumlah al-ismiyah, dan jumlah ismiyah fi tarkib, dalam susunannya. Kita bandingkan di sini yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan adalah kolom jumlah fi'liyah, sebelah kiri kolom jumlah ismiyah. Sekali lagi saya ingatkan, jumlah fi'liyah, ketentuan-ketentuan dalam jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah kalimatnya diawali fi'il. Kalimatnya diawali fi'il. Kemudian yang kedua, ketentuan jumlah fi'liyah yang kedua adalah kalau fi'ilnya, kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'il diberi tanda mu'annas. Kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya diberi sesuatu yang menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan, contohnya dengan ta'ta'li sakinah ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, meskipun fa'il atau subjeknya adalah mutsanna atau jamak, fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Itu ketentuan jumlah fi'liyah. Kita perhatikan di sini. Kalimat yang pertama untuk jumlah fi'liyah, yajlisu al-aulad, yajlisu al-walad, anak laki-laki itu sedang duduk. Yajlisu fi'il, al-walad fa'il. Contoh yang kedua, yajlisu al-aulad, anak-anak laki-laki itu sedang duduk. Maka meskipun fa'ilnya berupa jamak, fi'il dalam keadaan mufrad. Tidak menjadi ya jenisu muna, tidak, tapi ya jenisu al-awla. Contoh yang pelakunya mu'annas. Baris ketiga, tarkudu al-bintu, anak perempuan itu sedang tidur. Tarkudu fi'il, al-bintu fa'il. Nah, di sini karena fa'ilnya mu'annats, maka di sini kita gunakan fi'il yang pasangan pelakunya adalah mu'annats, yaitu tarbudu bukan yarbudu. Tarbudu bukan yarbudu. Kemudian yang baris yang keempat, tarbudu al-banat, anak-anak perempuan itu sedang tidur. Maka di sini meskipun fa'ilnya atau pelakunya jamak, fi'il tetap dalam keadaan mufrad, tarbudu tidak menjadi yarbudna, bukan, tapi tetap tarbudu. Nah, beda lagi dengan jumlah ismiyah. Sebagaimana ketentuan yang tadi kita katakan, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, dan keduanya harus sesuai dalam masalah jenis dan bilangan. Lihat. Contoh yang pertama, al-waladu yajlisu. Anak laki-laki itu sedang duduk. Loh, kok sama terjemahnya? Yajlisu al-walad dan al-walad yajlisu terjemahnya kok sama? Iya. Kalau dalam penerjemahan diterjemahkan sama, anak laki-laki itu sedang duduk. Tapi sekali lagi, ketika kita disuruh untuk menentukan kedudukan kata dalam kalimat di dalam bahasa Arab, yang kita perhatikan adalah teks asli bahasa Arabnya, bukan terjemahnya. Sehingga di sini kalimat yajlisu al-walad, analisis kedudukannya adalah yajlisu fi'il al-walad fa'il. Pada al-walad yajlis, al-walad mubtada yajlisu khobar. Kemudian contoh yang kedua, untuk jumlah ismiyah, al-auladu yajlisuna, anak-anak laki-laki itu sedang duduk. Al-aulad mubtada berupa jamak, al-yajlisuna, yajlisuna khobar, ini pun berupa jamak. Dia kata kerja memakai bentuk yang pelakunya jamak. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai khobar dari kata al-aula. Dan khobar harus sama dalam masalah bilangan, menyesuaikan dengan mubtada-nya. Jadi bukan al-aulad yajlisu, tapi al-aulad yajlisuna, meskipun terjemahnya sama persis dengan yajlisu al-aulad. Tapi sekali lagi, yang dianalisis adalah teks Arabnya, bukan teks terjemahnya. Kemudian contoh yang perempuan, al-bintu tarkudu, anak perempuan itu tidur, sedang tidur. Al-bintu mubtada tarkudu khobar. Kemudian yang pelakunya jamak, al-banatu yarkudna, anak-anak perempuan itu sedang tidur. Al-banat mubtada yarkudna khobar. Nah, ini sengaja dibandingkan langsung oleh penulis perbedaannya dalam satu tabel supaya supaya kita bisa lihat, oh ini loh perbedaan yang prinsip fundamental dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, terutama dalam masalah tadi bilangannya. Kalau jumlah fi'liyah antara subjek dengan predikat, antara fa'il dengan fi'ilnya tidak selaras dalam masalah bilangan. Kenapa? Karena fi'il harus mufrad terus. Beda sama mubtada khobar. Kalau mubtada khobar harus sama dalam masalah bilangan. Itu di antara perbedaan fundamental dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Karena sudah selesai sudah berkaitan dengan masalah jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Ya, kita ke soal atau kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kakak dan saudari-saudarinya, silakan tanyakan berkaitan dengan masalah jumlah ismiyah. Ada akhwatnya kan? Ada akhwat lainnya pakai kertas. Biasanya enggak tanya. Ya, kalau akhwat mau tanya mungkin boleh pakai kertas sekali. Ikhwan ada yang tanya? Kaitu, baik, kelas tidak usah selesai. Kita masuk ke halaman 44. Derivat ataupun pembahasan turunan dari jumlah ismiyah itu adalah masalah kana dan inna. Poin 5 adalah kana dan saudari-saudarinya. Kemudian nanti poin yang ke-6 di halaman 46, inna dan saudari-saudarinya. Yang mana kedua pembahasan ini adalah turunan dari pembahasan jumlah ismiyah. Sehingga apabila kita tidak menguasai jumlah ismiyah dengan kuat dan mapan, maka kita akan kesulitan pula membahas kana dan inna. Itu makanya saya suruh tanya dulu yang belum paham di mana. Ustaz, kosakatanya belum paham, ya sudah, itu berarti memang harus dihafalkan kosakatanya sedikit demi sedikit. Tidak bisa antum jadikan ustaznya ini sebagai kamus berjalan. Harus antum sendiri yang menghafalkan. Ya, al-khamis yang kelima di halaman 44, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Yang pertama adalah kita bahas dulu berkaitan dengan masalah arti dari kana yang di sini tidak disampaikan oleh penulis. Nah, mungkin perlu aku tambahkan makna-makna kana. Ya, makna-makna kana. Yang pertama, kata kana bisa berarti senantiasa. Kata kana ada yang berarti senantiasa. Kemudian yang kedua, kata kana juga bisa berarti dulu, dulu atau pada waktu itu. Ada kana yang artinya dulu atau pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, ada pula kana yang artinya menjadi. Ada kana yang artinya senantiasa atau terus menerus. Ada kana yang artinya dulu atau pada waktu itu. Ada juga kana yang artinya menjadi, tergantung atas kalimatnya. Itu adalah diantara arti-arti dari kana. Karena nanti ada masalah kana arti-arti yang lebih banyak lagi nanti di pembahasan nahwu, tapi yang sudah advance. Ya, kita lanjutkan. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Af'alun, statusnya adalah fi'il. Af'al, fi'il-fi'il. Tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar, dia masuk pada mubtada dan khabar. Jadi dia fi'il, tapi anehnya dia enggak butuh fa'il. Tapi malah butuhnya mubtada khabar. Karena dari saudari-saudarinya statusnya adalah fi'il, tapi masuknya pada mubtada khabar. Efeknya apa? Fatar fa'ul awwala, sehingga dia merofakkan al-awwal, bagian kalimat yang bagian kata yang pertama, yaitu mubtada. Dia merofakkan kata yang pertama, yaitu mubtada. Wa yusamma ismaha, dan yusamma dia dinamakan ismaha, isimnya. Jadi nanti mubtada akan ganti istilah menjadi isim kana. Mubtada ketika kemasukan kana akan ganti istilah menjadi isim kana. Wa tansibu atsaniya, dan dia menasabkan atsaniya, kata yang kedua, yaitu khobar. Wa yusamma khobaruha, dan dia dinamakan khobarnya, yaitu khobar kana. Jadi apabila mubtada dan khobar memasukkan kana atau salah satu di antara saudari-saudarinya, maka istilahnya akan berubah menjadi isim kana atau saudari-saudarinya yang lain. Kemudian khobarnya menjadi khobar kana atau saudari-saudarinya yang lain. Contoh, kita punya di sebelah kanan susunan al-mubtada al-khobar, mubtada khobar jumlah ismiyah. Kemudian di sebelah kirinya adalah kalimat yang sudah dilekati dengan kana. Kita punya jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Di mana lafaz Allah sebagai mubtada, kemudian alimun sebagai khobarnya. Kemudian kita dahului dengan kata kana, maka kalimat yang akan menjadi di sebelah kirinya, kana Allahu aliman. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Kalau diterjemahkan letterlock, kananya di sini artinya adalah senantiasa. Kalau diterjemahkan letterlock, kananya di sini artinya senantiasa. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maha mengetahui. Jadi terus menerus. Kananya di sini kananya artinya senantiasa, al-istimrar. Maka lafaz Allah yang tadinya berkedudukan sebagai mubtada ganti istilah kita namakan berkedudukan sebagai isim kana. Kata khobar, kata Alimun yang berkedudukan sebagai khobar, kita ganti istilahnya menjadi khobar kana, khobaru kana. Ganti istilah. Isim kana marfu, khobar kana mansub. Menjadi aliman bukan alimun lagi. Kemudian kalimat yang kedua, Maryam mustahidatun. Maryam adalah wanita yang rajin. Maryam mubtada, khobarnya mustahidah. Kita tambahkan kana, maka kalimatnya akan menjadi kanat Maryamu mujtahidatan. Silakan hilangkan. Bukan mustahidatun, tapi mujtahidatan. Jadi mansub. Maryam adalah wanita yang rajin. Ya, karena memang senantiasa dia kelihatan rajin, maka di sini kita katakan karena Maryam mustahidatan. Maryam berkedudukan sebagai isim kana, mustahidatan berkedudukan sebagai khobar kana mansub. Dan kita perhatikan di sini, karena isim kananya berubah mu'annas yaitu Maryam, maka pada kana ditambahi dengan ta'ta'ni sakinah, tak sukun, yaitu kanat kanat Maryamu mujtahidatan. Kemudian contoh yang ketiga, al-waladani mujtahidani. Al-waladani, dua anak laki-laki itu, mujtahidani adalah dua anak yang rajin. Kita tambahin dengan kana, maka kalimatnya akan menjadi kanal waladani mujtahidaini. Dua anak laki-laki itu adalah dua anak yang rajin. Al-waladani marfu, berkedudukan sebagai isim kana. Mujtahidaini mansub, berkedudukan sebagai khobar kana. Contoh yang keempat, al-muslimuna sabiruna. Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang bersabar. Kita tambahin kana menjadi kanal muslimuna sabirina. Al-muslimuna marfu sebagai isim kana, sabirina mansub sebagai khobar kana. Terakhir, al-bintani mujtahidatani. Dua anak perempuan itu adalah dua anak perempuan yang rajin. Kita tambahin kana menjadi kanat al-bintani mujtahidataini. Dua anak perempuan itu adalah dua anak perempuan yang rajin. Al-bintani isim kana marfu, mujtahidataini khobar kana mansub. Dan kananya di sini ditambahi ta'ta di sakina kanat, karena isim kanatnya berubah mu'annas yaitu al-bintani. Sehingga kesimpulan kita adalah fungsi kana ketika dia masuk pada mubtada khobar adalah menasabkan khobar. Mubtadanya gimana? Tetap marfu. Dia fungsinya menasabkan khobar. Kemudian kesimpulan kedua, nanti ganti istilah. Mubtada ganti istilah jadi isim kana, khobar ganti istilah dengan khobar kana. Kemudian yang ketiga, apabila isim kananya berubah perempuan mu'annas, maka kananya ditambahi ta'ta'ni sakinah kana. Itu adalah kesimpulan yang kita ambil dari contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis di sini. Kemudian pelajaran terakhir di kesempatan kita siang hari ini adalah akhwatu kana, saudari-saudarinya kana. Maksud saudari-saudarinya kana di sini adalah kata-kata yang dia sefungsi dengan kana dalam masalah merafakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi fungsinya sama. Makanya dinamakan apa? Saudari-saudarinya. Wa akhwatu kana, ya, saudari-saudarinya kana adalah baris yang pertama yaitu amsa, asbaha, abha, dola, dan bata adalah saudari-saudari kana yang menunjukkan waktu. Yang pertama ada amsa. Amsa artinya pada waktu sore. Kemudian ada kata asbaha. Asbaha artinya adalah pada waktu pagi. Kemudian abha pada waktu duha. Dola pada waktu siang. Bata, banyak panjang. Bata pada waktu malam. Ini saya terjemahkan bebas demikian. Terjemahan terlebihnya adalah kamsa, bersore hari. atau masuk waktu sore. Asbaha, berpagi hari, atau masuk waktu pagi. Adha, berduha, kan cocok ya. Masuk waktu duha. Dhalla, pada masuk waktu malam atau bermalam. Dhalla pada waktu siang ya, masuk waktu siang. Kemudian ba'da, bermalam atau masuk waktu malam. Sehingga ada istilah mabit. Mabit di Muzdalifah. Mabit artinya apa? Bermalam. Dari kata ba'da. Maka ini adalah teman-temannya Kana yang dia menunjukkan keterangan waktu. Kemudian di baris yang kedua ada kata soro. Soro artinya menjadi. Kemudian ada kata laisa. Laisa bisa diartikan bukan, bisa diartikan tidak. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 kata yang terjemahnya kurang lebih sama, yaitu kata mazala. Kemudian selanjutnya adalah manfa'ka. Silakan di dalam. Pada wama anfa'ka itu di dalam. Itu hamzahnya tidak usah dikasih fathah. Pada anfa'ka, pada anfa'ka hamzahnya tidak, alifnya itu tidak usah dikasih fathah. Kemudian kafnya itu ditasdid. Kita baca manfa'ka. Manfa'ka. Manfa'ka. Kata yang pertama adalah mazala, kemudian yang kedua manfa'ka, kemudian mafati'ah, kemudian mabariha. Ada empat kata. Mazala, manfa'ka, mafati'ah, dan mabariha. Keempat kata ini menunjukkan arti senantiasa atau terus-menerus atau tidak henti-hentinya. Jadi artinya kurang lebih sama. Mazala, manfa'ka, mafati'ah, dan mabariha artinya adalah senantiasa atau terus-menerus atau tidak henti-hentinya. Kemudian kata yang selanjutnya yang merupakan akhwatu kana adalah kata madama. Madama artinya adalah selama. Selama. Ya, makanya adalah di antara akhwatu kana yaitu kata-kata yang dia sefungsi dengan kana dalam masalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Dan nanti apabila mubtada khobar kemasukan salah satu dari akhwatul kana yang kita sebutkan tadi, maka kata istilah mubtada akan menjadi isim titik-titik-titik, khobar menjadi khobar titik-titik-titik. Misalkan kemasukannya di sini bukan kana tapi soro, maka nanti mubtada menjadi istilahnya menjadi isim soro, khobarnya jadi khobar soro. Jadi tidak kana, itu tergantung masuknya apa. Kalau masuknya kana ya isim kana, khobar kana. Tapi kalau masuknya soro, maka isim soro, khobar soro. Masuknya laisa, isim laisa, khobar laisa. Ya, waktu sama af'alan naqisah. Di akhir akhwatu kana tadi dijelaskan oleh penulis waktu sama dan dia dinamakan af'alan naqisah. Fi'il-fi'il yang nakis, yang tidak sempurna. Kenapa dinamakan fi'il yang tidak sempurna? Jawabannya adalah karena harusnya fi'il itu butuhnya fa'il, tapi di sini malah dia fi'il masuknya atau butuhnya pada mubtada dan khobar. Maka dikatakan tidak sempurna. Baik, untuk pembahasan kana yang selanjutnya yaitu tadi sudah sebagian saya sampaikan berkaitan dengan arti kana. Kemudian akhwatu kana sudah, nanti ada pembahasan yang lain yang tidak disampaikan penulis di sini yaitu berkaitan dengan masalah tasrif kana, perubahan kana. Ya, kana kalau ditambahkan anta menjadi apa? Jadi kunta. Kana ditambahkan nahnu jadi kunna dan seterusnya. Nanti kita insya Allah sampaikan ke depan. Begitu pula dengan masalah isim kana yang berubah fi'il nakis dan fi'il tar, kemudian praktek dalam kalimat di halaman 45 akan kita sampaikan dan kita bahas pekan depan. Ya, kita kafi bihadal qadar insyaallah. Innakum suwal tafadhol. Ada pertanyaan? Silakan. Ada soal? Yakfi? Dan wasil sebuah fadil kita lanjutkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.